وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada majlis yang pertama tadi kita mendengarkan apa yang datang tentang keutamaan ilmu, pentingnya ilmu dan baiknya ilmu agama, dan juga telah kita dengarkan penyemangatan terhadap ilmu agama atau mempelajari ilmu agama. Yang tentunya kesemuanya diinginkan agar kita lebih mengokohkan lagi langkah kita di dalam mempelajari ilmu agama. Karena sungguh di antara kita semua tentunya tidak sama dari sisi keadaan dan dari sisi keberadaan. Ada di antara kita yang alhamdulillah karena dia melazimi majlis ilmu, dia semakin kokoh dan semakin kuat dalam memijakkan kakinya untuk mempelajari agama Allah. Dan ada di antara kita yang mana yang tidak kita pungkiri dan tidak bisa kita pungkiri, orang yang lemah posisinya, keadaannya, sehingga bagi mereka perlu untuk dihasung untuk mempelajari ilmu agama. Sebagaimana guru-guru kita dari kalangan masyayikh, ketika bertemu dengan mereka para penuntut ilmu yang tidak lagi diragukan keberadaannya dari orang yang semangat menuntut ilmu agama, namun di sana mereka mafayih, ulama, para guru kita ini memberikan satu mauzu, satu pembahasan, mengingatkan mereka kembali tentang pentingnya ilmu supaya menambah semangatnya mereka. Dan bagi mereka yang awal ataupun pemula yang mungkin tidak mengetahui pentingnya ilmu, dia hanya datang dikarenakan beberapa sebab, mungkin karena temannya ada yang ikut pengajian, atau mungkin karena dia semata-mata melihat ada orang-orang ngumpul dan seterusnya, lantas disampaikan keutamaan ilmu, kepentingan ilmu. Tentunya ini sangat bermanfaat kepada mereka dan tentunya bagi mereka yang juga telah menuntut ilmu. Jadi pembahasan masalah ilmu, utamanya ilmu, bukan pembahasan yang sepele, tapi perlu ditekankan. Semua itu termaktub dengan apa yang diinginkan dari firman Allah, fadzakir fa innat dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah mereka dari apa-apa yang perlu untuk diingatkan, Karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi kaum mukminin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang diinginkan pada majelis yang pertama tadi. Sehingga mudah-mudahan menjadi manfaat dan faedah yang besar bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Karena saya pun perlu mendapatkan nasihat yang seperti itu. Terkadang ada sifat malal, bosan dan jenuh. Namun dengan pengingatan seperti itu bermanfaat bagi diri saya. Dan tentunya bagi saudara semuanya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah ta'ala pada majelis yang kedua ini, sesuai dengan tema yang disampaikan kepada kami, berilmu sebelum menikah, maka kita akan coba menyinggung permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan pernikahan sebelum ataupun sesudah pernikahan. Karena diinginkan dengan pembahasan ini agar kita mengetahui bagaimana yang benar, bagaimana yang dituntunkan oleh syariah tentang permasalahan ini, sehingga tidak kabur bagi seseorang yang ingin menunaikan pernikahan dan juga tidak menjadi simpang siur bagi mereka dan menjadi tambahan ilmu tentunya bagi mereka yang telah menikah. Dengan harapan apa nanti yang diterangkan memberikan faedah dan manfaat yang besar bagi diri saya pribadi dan saudaraku semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita ketahui bahwa seseorang ketika dia telah mampu untuk menunaikan pernikahan, maka dia tegakkan pernikahan tersebut. Kalau dia telah mampu untuk menunaikan pernikahan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang telah mampu di antara kalian untuk menunaikan ba'a, menunaikan hubungan badan, hubungan jasmani, ataupun telah mampu menunaikan tugas-tugas seorang pimpinan rumah tangga, maka hendaknya dia menikah. Hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fars, wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. Karena dengan nikah yang ditunaikan ini akan menundukkan pandanganmu, akan menundukkan pandanganmu dan menjaga kemaluanmu. Tapi barang siapa yang dia tidak mampu untuk menunaikan pernikahan, maka baginya untuk berpuasa yang demikian itu adalah ya benteng ataupun perisai baginya dari perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan-perbuatan penistaan, zina ataupun yang sejenisnya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana telah kita singgung tadi pentingnya ilmu, maka tentunya dengan hadis yang diterangkan di sini pula tidak lepas daripada keterangan ilmu. Di mana Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana yang telah kita dengarkan, kalau kalian mampu untuk ba'ah. Dan di antara ulama memberikan tanbih bukan saja berhubungan badan, tapi sebagaimana yang sudah kita dengarkan tadi, memberikan peringatan bukan saja sekedar berhubungan badan, tapi seperti apa yang telah kita dengarkan tadi, mampu untuk bertanggung jawab, mampu untuk menjalani tugas-tugas kepemimpinan sebagai pimpinan rumah tangga. Karena kalau hanya mampu untuk sekedar dia jima berhubungan badan ataupun mampu dari sisi yang lain, lantas yang lain tidak mampu, ini tidak diperkenankan. Sehingga dari sisi kemampuan mampu membelanjai, memberikan nafkah, dan tentunya yang lebih utama lagi mampu untuk berhubungan badan. Karena kalau dia mampu untuk memberikan nafkah, membelanjakan atau membelanjai istrinya, atau memberikan yang lain, tapi dia tidak mampu untuk memberikan hubungan badan, yang demikian ini tidak dihasung dia untuk menikah. Karena akan merugikan satu pihak, yakni sang istri. Tidak bisa merasakan apa yang diinginkan daripada pernikahan itu sendiri, yakni hubungan antara suami dengan istri. Demikian pula yang lain, kalau dia hanya mampu berhubungan badan tapi tidak mampu yang lain, maka juga tidak diperkenankan. Karena pada nantinya dia akan membuat istrinya sengsara, di mana sebagai tanggung jawab sebagai seorang suami tidak ditunaikan dan tidak dijalankan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, membelanjai istrinya dari kebutuhan-kebutuhan, memberikan nafkah dan seterusnya dari apa-apa yang diinginkan kepemimpinan seorang suami terhadap istrinya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu tentunya seorang yang ingin menikah hendak mengetahui atau hendaknya mengetahui apa saja yang dia siapkan, bukan diinginkan sesuatu yang berlebihan, bukan diinginkan perkara yang dipandang sepele, tapi yang diinginkan suatu yang tepat, suatu yang tepat untuk pernikahan itu sendiri dan setelah pernikahan nanti. Sehingga kalau di sana sebelum pernikahan didengarkan dari pihak orang tua yang memberikan ketentuan pernikahan anaknya, orang datang menikahi anaknya harus dia memiliki atau harus orang pegawai misalnya, atau harus dia memiliki kendaraan mewah misalnya, atau rumah yang elit misalnya, ini adalah suatu yang melampaui batas. Allah membenci dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari suatu yang melampaui batas dalam perkara agama Allah. Sehingga Allah menegur ahlul kitab karena melampaui batas. Ya ahlul kitab, la taglu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian melampaui batas terhadap agama Allah ini. Nah, demikian pula tidak diinginkan padanya penyepelehan. Seorang nikah, dia tidak mau menyiapkan bagi istrinya atau mempersiapkan bagi istrinya kebutuhan-kebutuhan yang wajib harus dia penuhi. Seperti tempat tinggal, seperti memberi makan, memberi pakaian, atau sandang ataupun pangan. Yang seperti ini pula terlarang. Dengan demikian yang diinginkan adalah al-wafat, pertengahan. Seorang menikah dengan kesiapan mental dan fisiknya mampu untuk memberikan kebutuhan yang diinginkan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Dan tentunya juga yang utama yang tidak boleh dilupakan, bisa dia melakukan jima, karena ini adalah yang juga diinginkan dari pernikahan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ilmu yang lain yang bersangkutan dengan hadis ini, tentunya kita ketahui, ketika seorang tidak melangsungkan pernikahan sementara dia mampu untuk menikah, maka akan terjadi di sana kerusakan. Kerusakan yang dahsyat yang bersangkutan dengan dirinya, bersangkutan dengan keluarganya, masyarakatnya, ataupun agamanya bahkan. Seorang yang telah mampu menikah, lantas dia tidak menunaikan pernikahan, jelas dan nampak nantinya perzinahan itu akan tersebar di permukaan bumi. Dan kerusakan yang lain tentunya. Sehingga itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahsanu lil fard wa aghaddu lil batar. Karena kaum mukminin diperintahkan untuk menundukkan pandangannya terhadap apa yang tidak pantas untuk dia lihat dari wanita ajnabiyah, wanita yang bukan mahramnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan demikian inilah yang terjadi. Kenyataan ini yang terjadi, di mana seorang ketika dia mampu untuk menikah, lantas dia tidak tunaikan. Atau adanya pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan, yang seharusnya laki-laki dengan perempuan ini tidak boleh, tidak diizinkan mereka untuk bergaul dengan bebas. Adanya majelis khalwat, majelis berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Adanya majelis ikhtilat, berbaurnya laki-laki dengan perempuan tanpa hijab, tanpa pembatas, dan yang lainnya. Tentunya akan terjadi kerusakan yang besar. Kerusakan yang besar. maka dengan pernikahan kerusakan tersebut akan tertutupi. Akan tertutupi dengan apa yang datang dari penunaian nikah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cuma perkara yang seperti ini jarang diperhatikan oleh setiap kita. Kita terkadang lebih senang untuk melakukan perbuatan kerusakan di permukaan bumi seperti zina dan yang lainnya daripada menunaikan pernikahan. Bahkan wal'iyadu billah, seorang sudah nikah terkadang mereka lebih senang untuk melakukan perzinahan daripada menempatkan apa yang halal dari farsnya atau apa yang halal dari kemaluannya ke kemaluan istri. Mereka lebih condong kepada kerusakan, wallahu musta'an. Maka tentunya kita lihat apa yang diinginkan daripada pernikahan itu. Kita kembali melihat apa yang diinginkan daripada pernikahan tersebut, yakni menjaga keadaan kita dari berbuat perbuatan kerusakan di permukaan bumi, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Selanjutnya, siapa yang tidak mampu untuk nikah dalam keadaan dia sudah kepengen, sudah kebelet ingin nikah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginya untuk berpuasa. Baginya untuk berpuasa. Dan ini adalah tentunya resep yang amat manjur dari beliau bagi seorang pemuda atau bagi seorang yang ingin menikah tapi belum mampu menunaikan pernikahan tersebut. Kenapa? Karena dengan puasa ini membentengi dirinya daripada perbuatan yang diharamkan. Perbuatan zina muncul karena hawa nafsu. Sementara puasa mematikan atau menurunkan hawa nafsu atau syahwat yang menggejolak tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, baginya untuk berpuasa. Puasa diinginkan dengannya dia beribadah kepada Allah dengan puasa tersebut sehingga puasanya nantinya bermanfaat dan berguna. Ada orang yang telah berpuasa tapi tidak diinginkan dengan puasanya ini untuk beribadah kepada Allah, puasa atau puasa yang dia tunaikan toh pun tetap dia melakukan perbuatan yang tidak diizinkan oleh Allah, maka puasa yang seperti ini bukanlah puasa yang diinginkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan perlu kita ketahui bahwa nikah ini adalah sunnah para mursalin, sunnahnya para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana mereka para rasul nikah. Para rasul nikah. Oleh karena itu dinukilkan banyak dari ahlul ilmi. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Syatibi di dalam Al-I'tisam, bahwa at-tabattul fil Islam bid'ah. Membujang di dalam Islam karena dia mampu, akar di mana dia sudah mampu untuk menikah tapi dia tidak mau, maka masuk atau tabattul ini, membujang ini masuk kepada perkara bidah. Satu waktu seorang sahabat dari tiga orang sahabat mengatakan atau menanyakan tentang ibadah Rasul kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana ibadah Rasul? Maka dijawab di antara jawaban-jawaban yang ada membuat mereka mengatakan, di mana kita dari Rasul? Di mana kita dari keadaan Rasul? Banyak ibadahnya, banyak amalannya, tentunya dengan ilmunya pula. Di mana kita daripada Rasul? Rasul Allah yang mulia ini, yakni Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ada di antara mereka, satu di antara mereka mengatakan, ya kalau begitu saya tidak ingin nikah. Saya tidak ingin nikah supaya saya bisa beribadah. Mendengarkan pengaduan atau keluhan ini, maka Nabi menegur mereka. Menegur mereka bertiga, yang satu di antaranya mengatakan, saya tidak ingin nikah. Dikatakan, man ragiba an sunnati falaysa minni. Saya akhsyakum lillah wa atqakum. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Saya orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana asumu wa ana wa asumu wa uftir, na'am wa anamu wa atazawwaju an-nisaa, na'am, saya berpuasa dan berbuka, tidur dan na'am, bangkit dari tidurnya atau bangun dari tidurnya, tidak melakukan ibadah terus tapi juga tidur dan bangun untuk menegakkan ibadah. Na'am, saya juga orang yang menikahi wanita, tidak hidup tabattul. Kenapa dikatakan hidup tabattul ini bid'ah? Tinjauan para ulama, karena hidup at-tabattul, hidup membujang, itu adalah kehidupannya para ruhban, para rahib, para pendeta dari kalangan na'am Yahudi ataupun Nasara. Sehingga kehidupan yang seperti itu tidak pantas untuk dijalankan oleh kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang menyelisihi ahlul jahiliyah. Apa yang diinginkan dengan ahlul jahiliyah? Mereka adalah ahlul kitab atau siapa saja yang menyelisih kitab dan sunnah. Nah, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Maka ketika seorang mampu, dia melakukan pernikahan tersebut. Cuma, perlu lagi kita tekankan, melakukan pernikahan, kembali kepada penjelasan pada majelis yang awal, dibutuhkan apa? Ilmu. Dibutuhkan ilmu. Tidak hanya semata-mata dia malah mengamalkannya tapi tidak mengetahui apa ilmunya. Sehingga ada seorang ikhwan dan sering bertanya setelah dia nikah sebulan dua bulan, tanya, Ustaz, kalau kita nikah itu yang pertama kita lakukan apa, Ustaz? Saya katakan kepadanya, na'am, dengan apa yang dia tanyakan, lantas saya tanya kembali, antum mau nikah? Katanya, sudah, Ustaz. Loh, kok tadi bertanya? Ya masalahnya, saya belum tahu tentang itu. Loh. Nah, seharusnya dia jangan melangkah. Dia harus mengilmui terlebih dahulu. Sungguh kerusakan banyak terjadi dikarenakan orang tidak mengilmui suatu perkara. Terlebih lagi dalam perkara nikah ini. Seperti apa yang telah kita singgung tadi, terjadinya pacaran. Walaupun itu diembel-embelkan dengan Islam, yang sebetulnya tidak ada pacaran Islami. Sekali lagi kita katakan, tidak ada pacaran Islami. Pacaran itu adalah budaya jahiliyah. Yang ada adalah pernikahan. Jangankan pacaran. Apa-apa yang prosesnya menuju kepada arah na'am, walaupun itu dikatakan tengah menikah, tengah enggak, tapi ke arah perzinahan itu terlarang. Seperti contoh, seorang telah pasti, artinya telah pasti sudah disetujui dari pihak orang tua, ayah, ibu, setuju bahwa ini akan menikah dengan itu. A akan menikah dengan B. A akan menikah dengan B. Tanggal sekian. Persetujuan ini bukanlah sebagai penghalalan bolehnya wanita dan laki-laki itu bertemu berdua-duaan, melakukan hubungan yang dia belum resmi menjadi suami istri. Banyak di antara kita bermudah-mudahan kalau kita sudah disetujui orang tua, wah ini berarti istri kita sudah. Belum ada proses akad, kita sudah menganggap dia istri kita. Atau paling tidak, kita sudah menganggap setengah istri. Apa itu maknanya setengah istri? Ya boleh kita mengatakan kalimat-kalimat yang itu diucapkan orang seorang suami pada istrinya. Dek, gimana kabarnya dek? Padahal belum ada terjadi pernikahan. Dan seterusnya, la yakun. Karena bisa jadi pernikahan itu batal. Dan yang seperti itu tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga dia harus menjaga. Dia harus menjaga fitnah yang bakal terjadi. Adapun setelah akad, bapak perempuan ini mengatakan, na'an zawwadtuka wa ankahtuka bibinti fulana bintu fulana bi na'am bi mahrim, disebutkan apa yang diinginkan dari akad, lantas kau katakan qabil tuha. Wah, sudah selesai hubungan haram menjadi hubungan yang apa? Halal. Kau mau bawa ke ujung dunia anaknya ini? Ujung dunia kan ada ujung dunia. Nah, kamu mau bawa? Silahkan. Nah, yang istilahnya kamu mau jadikan dia sebagai kuda, ya silahkan. Tapi kalau belum, hanya sekedar, oh ya, nanti tanggal sekian nikah, haram alaih, diharamkan bagimu untuk berhubungan dengan berhubungan yang lebih. Karena belum ada akad yang menghalalkan bagi dirimu, dia masih haram bagimu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini diantara kerusakan mengenai pacaran tadi dan disinggung dengan apa yang datang dari masalah pernikahan. Juga kerusakan yang ada kalau tidak ditunaikannya nikah ini. Lain pacaran tadi. Nah, jelas di sana akan terjadi perzinahan. Perzinahan yang diinginkan perzinahan bukan pacaran, tapi betul-betul berzina antara laki-laki dengan perempuan walaupun tanpa proses pacaran. Dan seterusnya banyak. Maka perlu bagi kita untuk mengilmui apa-apa yang kita akan jalankan, apakah dia itu pernikahan atau yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita sudah katakan tadi, nikah adalah sunnahnya para rasul, di mana dinyatakan oleh Allah, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyah. Dan telah kami utus para rasul sebelummu, wahai rasul, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Telah kami utus sebelummu dari kalangan para rasul, dan kami jadikan mereka orang-orang yang memiliki istri-istri dan keturunan. Demikian jelas penyebutan mereka memiliki istri, mereka menikah. Tidak ada nabi yang melakukan perzinahan, itu tidak ada. Tidak ada nabi yang melakukan hubungan sebelum atau tanpa pernikahan. Mereka melalui proses nikah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, tentunya ilmu yang harus diketahui oleh seorang yang menikah atau seorang yang ingin menunaikan pernikahan, sebagaimana sebelumnya telah disinggung, ini adalah sunnah para rasul. Kalau kita mampu untuk menikah, kita menikah. Nah, dengan catatan-catatan yang telah disebutkan, apa itu kemampuan? apa itu kemampuan. Dan mungkin sebelum melanjutkan kepada pembahasan yang lain, kita singgung yang dipermasalahkan terkadang di masyarakat. Mereka katanya tidak sekufu. Apa yang diinginkan dengan sekufu dalam agama? Sekufu adalah naam sama-sama orang yang merdeka, sama-sama naam orang yang beriman, sama-sama orang yang naam terbebaskan daripada perkara-perkara yang mengantarkan kepada perselisihan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Di mana seorang yang mau menikahi fulanah, kalau seandainya fulanah ini dari keturunan Ningrat misalnya, atau keturunan dari seorang yang mempunyai kebangsawanan misalnya, naam, ini bukan menjadi penghalang. Atau seorang yang memiliki kekayaan misalnya, ini bukan menjadi penghalang. Tapi sering di masyarakat kita dijadikan penghalang, padahal ini sama sekali bukan penghalang. Yang dikatakan menghalangi itu apabila Allah yang menghalanginya dan Rasulnya melarangnya. Kalau Allah tidak melarang dan tidak menghalangi, maka tentunya tidak boleh ada pelarangan di sana. Allah Ta'ala alam, pelarangan harus dengan dalil. Harus dengan dalil kitab dan sunnah. Kalau dia sama-sama orang beriman, sama-sama orang merdeka, apa yang menghalangi? Lantaran satu kaya satu miskin misalnya, naam, ini tidak menjadi penghalang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Jadi terkadang diperkarakan perkara ini, padahal ini bukan perkara yang sampai harus dibatalkannya pernikahan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang yang hendak menikah, hendaknya dia memilih dari perempuan yang baik-baik. Demikian pula tentunya seorang wanita yang ingin menikah, dia memilih laki-laki yang baik-baik. Diharamkan baginya memilih orang-orang fasik. Orang-orang fasik, terlebih lagi kalau dia tidak menunaikan salat, wanita ini tidak menunaikan salat, atau laki-laki ini tidak menunaikan salat. Nah, dilarang baginya untuk memilih dari orang-orang yang fasik, tapi dia pilih yang baik. Dia pilih dari orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Karena ini dituntunkan padanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, bukan dia memilih karena cantiknya semata, atau karena gantengnya semata, atau dia memilih yang lainnya tanpa memikirkan dan mendahulukan agamanya, tanpa memperhatikan agamanya. Karena di mana seorang terkadang dalam pernikahannya dia mengedepankan kecantikannya, dia lupa agamanya. Sehingga karena mementingkan kecantikannya dan yang lainnya, ataupun yang memikirkan kegantengannya dan yang lainnya yang bukan dibimbing oleh agama, maka tentunya dia akan mendapatkan kehidupan nikahnya nanti adalah kehidupan naam yang penuh permasalahan atau sering bermasalah, wallahu ta'ala alam bisawab. Beda halnya kalau dia pilih dari orang-orang yang beragama, orang-orang yang mendahulukan agama, yang tentunya boleh baginya setelah memilih orang yang beragama, boleh baginya memilih dari perkara-perkara yang lain. Karena wanita itu dinikahi dengan empat perkara. Lima liha, wali, hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Tapi kata beliau, fadzir bidatid din. Beliau mengatakan perempuan itu dinikahi karena empat perkara. Hartanya, kecantikannya, nasabnya, dan agamanya. Tapi kata beliau, dahulukanlah dalam masalah agama. Kedepankanlah dalam masalah agama. Jadi yang didahulukan agama, pilihlah orang yang beragama, baru kemudian mengikuti yang lainnya. Baru kemudian mengikuti yang lainnya. Bukan yang lainnya dahulu dikedepankan, agama nomor belakang. Kenapa didepankan agama? Seperti apa yang telah kita jelaskan pada majelis yang awal juga, kehidupan rumah tangga penuh dengan aral merintang. Kehidupan rumah tangga penuh dengan berbagai permasalahan. Kalau orang yang tidak beragama menjalani kehidupan rumah tangga tersebut, niscaya enam permasalahan yang ada tidak selesai, tidak terpecahkan, bahkan bertambah lebar. Wal'iyadubillah, karena tidak adanya ilmu agama dan tidak mengertinya mana apa yang diinginkan dengan pernikahan, terjadi cerai nikah. Walaupun kita mengetahui perceraian itu sesuatu yang tidak dimurkai oleh Allah, bahkan dikatakan dihalal selama dia pada porsinya, pada tempatnya. Seorang itu memang bercerai karena harus dia melakukan perceraian tersebut. Di mana kalau dia melangsungkan pernikahannya atau melangsungkan kehidupannya, bahkan lebih tambah buruk akibatnya. Demikian. Bukan semata-mata perceraian itu terjadi dikarenakan perkara-perkara yang sepele, perkara-perkara yang tidak pantas sampai perceraian itu terjadi, yang sumbernya karena tidak mengilmui tentang apa yang diinginkan dengan pernikahan tersebut, tidak beragama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula wanita yang baik yang dinikahi selain dia memiliki agama, begitu pula dia orang yang dikatakan mempunyai rahim yang baik sehingga bisa memberikan keturunan dari perkawinan tersebut. Memberikan keturunan dari perkawinan tersebut. Karena yang tidak bisa memberikan keturunan, dengan istilah kata lain, tidak ada hajatan bagi orang yang berkeluarga atau orang yang menikah ini untuk melakukan hubungan pernikahan atau hubungan badan antara suami dengan istri, yang seperti ini tidak diperkenankan untuk menikah. Karena dia kalau dinikahi pun na'am tidak bisa menghasilkan keturunan. Tapi kalau seandainya dia pun tetap mau menikahi, maka baginya Umat tidak disarankan untuk menikahi atau menikah dengan siapa yang telah diketahui betul-betul tidak bisa memberikan keturunan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dari hadis yang sahih, dari hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, tazawwajul wadud al-walud fa inni mukathirum bikumul umam. Nikahilah seorang yang penyayang dan seorang yang suka melahirkan anak, yang dia ini subur rahimnya, karena aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbangga dengan banyaknya umatku ini dengan kalian nantinya di hadapan umat-umat di hari kiamat. Jadi orang memilih yang bisa mendatangkan kepadanya keturunan dari sang istri, wallahu ta'ala alam bissawab. Tidak seperti yang dilakukan dari orang-orang yang menikah. Jauh hari sebelum menikah dia katakan, saya pengen anaknya cuma satu ya. Ada lagi mengatakan, aduh repot kalau punya anak, kita ambil anak adopsi aja. Lah, ini jelas kebatilan. Perbanyaklah keturunan yang Rasulullah nanti berbangga dengannya. Dan memperbanyak keturunan bukan berarti mempermiskin diri, menjadikan diri ini fakir. Tidak demikian. Karena seorang anak, dia telah ditentukan rezekinya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ditentukan apa yang datang dari kebaikan-kebaikan untuknya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga menikah diinginkan bukan membatasi anak, bukan bahkan tidak menginginkan anak, tapi diinginkan daripada pernikahan kita memilih wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang bisa menghasilkan keturunan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan menyinggung tentunya dari seorang laki-laki yang baik adalah laki-laki yang dia tentunya beragama, bukan hanya wanita, tapi laki-laki juga dari laki-laki yang beragama. Artinya beragama, seorang yang memiliki pendirian agama yang bagus. Karena kalau sampai suaminya tidak beragama, dia pun akan terkena imbasnya. Al-mar'u ma'a qalilih. Seorang dinilai dengan siapa dia berteman. Kalau hadis ini diinginkan pertemanan kepada seorang yang dia itu bukan suaminya, sekedar temannya, dia berteman, dinilai dia dengan temannya, apatah lagi teman hidupnya yang dia itu suaminya. Kalau suaminya dari kalangan orang fusak, maka dia akan terbawa kepada kefasikan pula. Wasyadubillah, suaminya tidak sholat, dia nantinya pula tidak akan sholat. Suaminya tidak puasa, dia juga tidak akan puasa. Bagaimana mungkin dia puasa? Suaminya tidak puasa, suaminya ingin berhubungan badan. Istrinya dalam keadaan berpuasa terpaksa mengikuti apa yang diinginkan oleh suaminya. Dan seterusnya, maka bagi wanita untuk juga memilih laki-laki yang baik. Dan apabila laki-laki yang baik telah datang, akhlaknya dan agamanya, maka janganlah seorang wanita ini mencari yang lain. Tapi boleh baginya untuk memilih di antara mereka dari orang yang datang ini, seandainya ada yang di antara mereka baik agamanya tapi masih ada yang lebih baik. Dan boleh baginya untuk menolak kalau memang ada alasan yang tepat dan bermaslahah bagi dirinya. Allah Ta'ala alam bisawab. Dia mengedepankan agama. Dia mengedepankan akhlaknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tidak diinginkan daripada kehidupan nikah seorang wanita lantas memilih juga karena kegantengan semata, karena kekayaan, karena yang lainnya. Sama dengan keberadaan dirinya, ketika laki-laki memilih wanita yang baik dari sisi agama, dia pun perlu memilih dari sisi agama. Karena orang yang mengerti agama, kalau dia nikah dengan orang yang mengerti agama, dia tidak akan dihinakan. Orang yang mengerti agama tidak akan menghinakan istrinya. Orang yang paham agama tidak akan menyia-nyiakan istrinya. Demikian. Tapi kalau di sana ada yang mengatakan, ada orang beragama kayaknya, tapi dia menyia-nyiakan istrinya, dia tidak memberikan nafkah, dan seterusnya, kita katakan itu namanya tidak beragama. Lah bagaimana mungkin dia tidak memberikan nafkah kepada anak istrinya? Lah bagaimana mungkin dia tidak memberikan tanggung jawabnya kepada anak istrinya? Dikatakan dia beragama. Nah, jadi orang yang beragama, yang betul-betul memiliki agama yang baik, dia akan bertanggung jawab kepada anak dan istrinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, jadi wanita memilih laki-laki yang baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian pula sang ayah untuk menghasung anaknya mendapatkan laki-laki yang baik atau mendapatkan perempuan yang baik. Karena banyak terjadi, anak sudah menginginkan kebaikan, tapi qadar Allah, bapaknya tidak menginginkan anak ini menikah dengan fulan yang jelas-jelas baik. Bapaknya tidak mendukung. Bahkan bapaknya memilih orang yang sekadar melihat kekayaan, orang yang tidak baik agamanya. Bahkan ada istilah, kan nanti kalau kamu memang mengerti agama, kamu kan nanti bisa mengajarkan dia kepada kebaikan. Bahkan saking maunya bapaknya ini menikahkan anaknya dengan laki-laki yang tidak baik atau siapa yang tidak baik ini, dikatakan dia berjanji kalau nanti sudah nikah dengan kamu, dia akan ngaji, jadi baik, jadi naam seorang yang naam seperti yang diinginkan. Sehingga sang anak mengatakan, ya sudah kalau begitu. Saya menginginkan pulang karena dia ingin ngaji. Sebetulnya kalau memang dia ingin ngaji, tidak tunggu pernikahan. Tapi dia tak umpan dan dayung seorang. Ditipu dengan ungkapan-ungkapan yang seperti ini. Walhasil terjadi apa yang tidak diinginkan. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ayah harus memberikan pengarahan yang bagus kepada anaknya. Siapa yang seharusnya dia pilih? Siapa yang seharusnya dia naam menjadi pendamping hidupnya? Demikian wallahu taala alam bisawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga daripada perkara yang perlu diperhatikan, bahwa seorang yang hendak menikah, hendaknya dia melihat calon yang dia ingin menikahinya. Melihat calon yang ingin dia menikahinya. Dan ini pada laki-laki dan pada perempuan. Yang ini dikenal dengan naam nawar, memandang laki-laki yang ingin dinikahinya atau perempuan yang ingin dinikahinya. Naam, karena di dalam Islam tidak dikenal yang namanya pacaran. Di dalam Islam tidak dikenal namanya perkenalan secara bebas antara laki-laki dengan perempuan. Atau tidak dikenal dengan pergaulan bebas. Maka sebagai jalan untuk bisa saling mengenal, dengan istilah kata lain bisa mengetahui siapa calon yang diinginkannya, maka dia bisa melakukan yang namanya nabor ini. Nah, dia melihat kepada calonnya. Dia melihat kepada calonnya, dan demikian pula calonnya melihat kepada siapa yang mendatanginya. Dan melihat pada waktu itu adalah perkara yang dihalalkan. Perkara yang dihalalkan. Sebetulnya dalam masalah ahkam an-nabar, hukum-hukum yang berkenaan dengan nabar, di sana ada secara tafsiliyat, secara detail permasalahan yang ada, namun kita membawakan apa yang jelas itu rajih wallahu taala alam di sisi kami. Seorang melihat dengan apa yang pantas untuk dilihat pada seorang wanita. Yani apa yang pantas untuk dilihat pada seorang wanita? Dari apa-apa yang pantas wanita ini menampakkannya ke hadapan maharimnya atau ke hadapan ayah ibunya atau saudara-saudaranya. Bukan kepada apa yang nantinya membawa kepada fitnah. Wattaqu fitanan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kalian fitnah, yang fitnah ini kalau datang melanda, dia tidak akan datang kepada satu kaum saja, tapi bisa melanda semuanya. Seorang yang dinilai beragama baik, tapi kok mintanya macam-macam. Ini nanti akan menjadi fitnah. Oh, jangan mau dengan itu. Bahaya tuh. Mintanya macam-macam. Fitnah. Dalam keadaan orang tuanya tidak paham. Dalam keadaan orang tuanya jahil. Jadi dia melihat apa yang pantas untuk dilihat. Terhadap seorang wanita. Dan ini pendapat yang rajih dari pandangan kalangan ahli ilmi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah. Dan begitu pula. Wanita yang dipandang. Hendaknya pada waktu itu dia melihat. Yang memandangnya. Yang melihatnya dari calonnya. Jangan dia tidak melihat. Sehingga dia tidak tahu siapa yang mendatanginya. Begitu pula, nam laki-lakinya yang memang dia harus memandang, dia tidak memandang perempuan yang didatanginya. Sehingga sama-sama setelah majlis nazar itu, di sisinya majhul semua. Satunya majhulah, satunya majhul. Siapa calon suamimu? Gimana? Gambuh. Yang satu, ya digambuh. Nah, lah, hendaknya mereka melihat atau sama melihat apa yang menjadi hasrat pernikahannya. Demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Di mana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, "Idza alqallahu fi qalbi imri'in hibbata imra'ah, fala ba'sa an yanzura ilaiha." Kalau ada seorang yang didatangkan oleh Allah di hatinya menginginkan untuk mengkhitbah wanita atau menikahi seorang wanita, maka tidak mengapa dia melihat kepada siapa yang ingin dinikahinya tersebut. Nah, dia melihat wanita yang ingin dinikahinya. Dan makhumnya pula, wanita ini melihat calon suaminya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, dan pernah datang sahabat yang mulia Mughirah bin Syu'bah. Beliau mendatangi Nabi dan menyebutkan bahwa dia mau menikahi wanita tersebut. Maka kata Nabi, kalau demikian, lihatlah wanita itu, karena yang demikian itu lebih pantas dan menenangkanmu. Nah, menenangkan engkau dan wanita tersebut. Demikian. Tapi yang seperti ini terkadang aneh dipandang oleh sebagian manusia karena kebodohannya dalam masalah agama, karena tidak memahaminya dalam masalah agama. Majelis seperti ini terkadang dikatakan juga sudah dilihat sebelumnya. Nah, sudah bertemu atau sudah melalui proses yang panjang. Inilah yang dikatakan dengan mereka pacaran. Sekali lagi kita katakan, pacaran itu batil, tidak dibenarkan. Sehingga adanya majelis seperti ini menunjukkan batilnya pacaran tersebut. Majelis ini untuk memantapkan calon yang diinginkan untuk dinikahinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Akan tetapi, perlu diingat bahwa walaupun perkara ini sudah baik dan ingin dilakukan, terkadang setan membawa kita kepada kemungkaran-kemungkaran yang tidak diinginkan. Sehingga majelis nazar yang dia dihalalkan pertama kali jadi dilarang. Pertama, majelis nazar itu dilakukan dengan khalwat. Antara laki-laki dengan wanita saja. Tidak ditemani oleh wali perempuan. Dan seperti ini banyak terjadi kerusakan. Banyak terjadi kerusakan. Di mana ya tadinya si ingin nazar, tapi bukan nazar jadinya, jadinya mulamasah, jadinya raba-rabaan. Bukan nazar tapi akhirnya apa, raba-rabaan, dan luar biasa akhirnya melakukan apa yang nista. Sehingga itu perlunya ditemani oleh wali, wali perempuan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Di mana keberadaan wali ini penting menghindarkan mereka dari perkara-perkara yang diharamkan seperti tadi, khalwat kepada arah yang lebih rusak, menyentuh tubuh satu dengan yang lainnya, ini adalah kerusakan yang besar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan juga diinginkan dengan majelis nazar itu, seorang hanyalah melihat. Hanyalah melihat. Tidak di situ dia mengadakan majelis rayuan. Nah kalau rayuannya bukan di situ tempatnya. Rayuan nanti itu ketika sudah jelas sebagai suami istrinya. Lah kalau belum, apanya yang dirayu? Nah, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Jadi hanya melihat. Dia melihat. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan lihatlah. Rasulullah tidak mengatakan rayulah. Nah, maka bagi seorang yang ingin menunaikan hal ini perlu memperhatikan perkara-perkara tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Perkara yang lain yang perlu diperhatikan setelah dia memandang calonnya, maka hendaknya baginya kalau memang mantap setelah istikharah, dan kita singgung permasalahan terlebih dahulu istikharah. Setelah dia memandang, dia yastakhiru. Naam ilallah. Dia beristikharah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Meminta kelapangan dan meminta kemudahan perkaranya kalau memang itu jodohnya. Kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga hendaknya dia jangan tergesa-gesa. Kalaupun dia sudah memandang, jangan dia tergesa-gesa. Artinya jangan tergesa-gesa, tapi dengan meninggalkan istikharah, tapi perlu baginya beristikharah. Atau perlu mencari pengetahuan terhadap wanita yang ingin dinikahinya ini. Minta pandangan dari ahlul ilmi kalau dia bisa. Biar mapan langkahnya ke depan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Setelah mapan, dia datang untuk melamar, melakukan khidbah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dalam pelamaran juga beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bahwa dia melamar wanita ini dalam keadaan wanita ini belum ada yang melamarnya. Jangan dia melamar wanita ini sudah dilamar orang lain. Atau dia sudah dengar lamaran itu dari orang lain, lantas dia menghadang. Ya sudah, saya datang melamar juga. Tidak boleh. Hendaknya dia menjaga perasaan saudaranya. Sebagaimana juga dia tidak ridha kalau seandainya dia yang dihadang atau lamarannya dilamar. Nah, seperti itu. Jadi setelah dia melakukan perkara-perkara yang diizinkan, melihat, beristikharah, lantas dia melangsungkan peminangan, melamar orang yang diinginkan untuk menikahinya tersebut. Nah, dan dilarang baginya untuk melamar dalam keadaan saudaranya telah melamar wanita itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebagaimana dalam hadisnya yang masyhur, wala yahtubur rajul ala khibbati akhihi hatta yatrukal khatib qablahu aw ya'dana lahul khatib. Tidak boleh seorang, kata Rasulullah, melakukan pelamaran khidbah kepada wanita yang telah dilamar oleh saudaranya. Tidak boleh. Dan asal di dalam pelarangan ini, al-aslu fin nahyi at-tahrim, asal hukum larangan ini pengharaman. Tidak diperkenankan baginya untuk melamar wanita yang sudah dilamar, yang mana lamaran ini belum jelas pemutusannya dari saudaranya. Dan kalau seandainya pun itu sudah dilamar orang lain, dan naam, kamu kedahuluan dan itu sudah menjadi hak orang lain, menjadi istri misalnya, niscaya itu lebih baik bagimu. Allah tidak akan memperuntukkan bagimu kemudaratan, kejelekan bagimu. Dimana ketika engkau telah menikahi yang lainnya dari kalangan wanita yang baik-baik, itulah jodoh yang paling baik bagimu. Nah, jadi jangan sampai kita melamar wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya. Dan demikian pula wanita itu harus mempertegas pula, ketika datang seorang melamarnya, jangan dia buka pintu terus. Ya, siapa lagi yang mau? Siapa lagi yang mau? Kayak-kayak saya membara aja. Nah, dia katakan, maaf pakai, sudah ada yang, atau dia katakan lewat yang lain yang lebih aman daripada fitnah, lewat bapaknya, atau lewat kakaknya, laki-laki, atau siapa yang dikirakan bisa menyampaikan dengan baik, sampaikan kepadanya, terpaksa untuk sementara ini kita tidak bisa menerima karena sudah ada yang lainnya dan belum diputuskan perkaranya. Supaya yang mau datang ini menjaga dirinya. Naam, dan menarik diri. Menjaga dirinya dan menarik diri. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi wanita ini harus memberitahu siapa yang mendatanginya bahwa telah didatangi dia oleh fulan dan juga tujuannya untuk mengkhidmat. Jadi maaf saja, untuk sementara kita tidak bisa menerima sampai selesainya urusan ini. Kalau jadi, maka tentunya dengan orang yang mengkhidmat ini, kalau tidak jadi, barulah kemudian yang lainnya atau antum boleh masuk untuk melamar. Nah, jadi tidak boleh dia melamar lamaran saudaranya sampai seorang yang melamar tadi itu atau saudaranya yang melamar itu menyudahi perkaranya dengan wanita tersebut, ataupun mungkin orang yang mengkhitbah ini mengizinkan orang yang datang kemudian ini untuk mengkhitbah karena dia tidak lagi mau melanjutkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mengkhidbah punya adab. Tidak sekedar semata-mata melamar tanpa memperhatikan adab-adab yang berkenaan dengan perempuan itu. Dan pelamaran di dalam Islam diinginkan dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Bukan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak datang perbuatan ini dari Islam. Ketika telah selesai melamar, terjadi perhubungan yang sudah kita katakan tadi. Atau ketika selesai melamar, atau dalam lamaran itu, mereka naam memasangkan cincin emas sebagai ikatan katanya antara dia dengan calonnya, yang mana kita ketahui cincin emas bagi laki-laki haram. Ini yang pertama. Yang kedua, memakaikan cincin di sana ada unsur tasabbuh, tasabbuh bil kuffar. Ada unsur penyerupaan terhadap orang kafir. Karena mengikat dengan cincin ini tidak pernah didapatkan dalam Islam. Cincin tunangan ini hanya didapatkan dari orang-orang kafir, sehingga menyerupai perbuatan ini perbuatan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, jadi khidbah namun dengan cara yang islami, cara yang diridhai oleh Allah. Demikian. Dan tentunya sebagaimana diinginkan pelamaran tersebut, diinginkan pula di sana pembicaraan pada akhirnya masalah mahar. Karena mahar ini merupakan daripada rukun nikah. Rukun nikah. Nah, apa yang diinginkan oleh wanita tersebut dari mahar? Kalau sudah setuju nih, sebentar lagi mau melangsungkan apa? Pernikahan. Dan sebaik-baik as-sadaqah, as-sidaqah, na'am, adalah yang murah dan mampu disediakan oleh sang laki-laki ini. Bukan suatu yang mahal yang laki-laki sendiri mana bisa mencukupinya. Selalu setelah melalui proses, tiba-tiba wanitanya minta maharnya, saya pengen maharnya naam gajah Afrika. Waduh, lemes ini laki-laki. Gajah Afrika, naam gajah Indonesia aja sulit. Naronya di mana di rumah saya? Wala juga tambatnya bagaimana? Nah, gajah Afrika belinya di Afrika sono, dibawa ke Indonesia. Ini lemas laki-lakinya ini. Walaupun mahar itu haknya wanita dan bisa saja dia minta seperti, tapi ini tentunya tidak baik baginya. Dengan gambaran, jangan dia minta yang laki-lakinya sendiri tidak mampu untuk menyiapkannya. Ya, dia cuma punya motor. Itu pun motornya motor tahun 70-an. Suaranya lebih besar daripada larinya. Lebih kencang suaranya itu. Sang wanita minta, "Mas, saya mau dibelikan atau saya minta maharnya nanti mobil BMW." Motornya 70-an, mintanya BMW. Walaupun ini haknya wanita, tapi sebaik-baik mahar untuk dia adalah yang paling murah dan bisa dipenuhi oleh laki-laki tersebut. Lihatlah beliau sallallahu alaihi wasallam, putri beliau yang mulia Fatimah dinikahkan oleh Ali dengan apa yang paling rendah atau apa yang paling mampu dan dicukupi oleh Ali untuk mendatangkannya. Apa itu? Perisainya. Nah, luar biasa. Ini anak Rasulullah yang tentunya tidak ada yang paling mulia keberadaan manusia ini dari manusia-manusia yang ada ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dimuliakan oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Keturunannya dilamarkan dengan Ali dengan prinsipsi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, jadi wanita menentukan maharnya. Namun, dengan apa yang dimampui, bukan yang mahal, bukan yang tidak dimampui, dan ini adalah hak wanita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Saya kira ini yang mungkin bisa kami sampaikan karena sebentar lagi masuk asar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tafadhal barakallahu fiikum.